tentang penat yang selalu usikku. Oh, daunku, daunku hijau, kau untukku. Kasihku manis, asmara yang gila. Yeah. Oh, kasihku, kasihku manis, aku milikmu. Yeah. Oh, kasihku, kasihku manis, aku milikmu. Kisah kita, kisahmu dan kisahku.